Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'zanillahu wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Qatrin Nada wa Balis Sada karya Abu Muhammad Abdullah ibn Hisham Al-Ansari Al-Khazraji Asy-Syafi'i tsumma Al-Hambali. Yang mana ini adalah merupakan sesi ketiga dan kita masuk ke pembahasan tentang mu'rab dan mabni dalam isim. Ya, berkata di sini Ibnu Hisham rahimahullahu taala sad, yang dimaksud dengan sad di sini adalah asal atau matan. Wa huwa darbani, huwa ini kembali kepada isim. Maksudnya isim itu ada dua macam. Ya. Yang pertama mu'rabun. Mu'rab, apa yang dimaksud dengan mu'rab? Wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamilid dahilati alaihi kazaidin. Wa mabniyun wa huwa bihilafihi. Mu'rab adalah apa yang akhirnya berubah disebabkan amil-amil yang masuk kepadanya, seperti Zaid. Dan mabni wa huwa bihilafihi, mabni itu kebalikan dari mu'rab. Jadi di sini Ibnu Hisham rahimahullahu taala membawakan kepada kita kalau isim jika ditinjau dari harokat akhirnya itu terbagi menjadi dua, mu'rab dan mabni. Hal ini juga berdasarkan ijma' para ulama nahu, kesepakatan ulama nahu. Ibnu Malik sendiri dalam alfiyahnya mengatakan wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni, dan yang mabni ini punya illah, punya faktor, punya sebab yang menyebabkan dia mabni, yaitu li syabahin minal hurufi mudni, karena dia serupa dengan huruf. Ya. Jadi semua ulama nahu sepakat kalau isim jika ditinjau dari harokat akhirnya itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, mu'rab itu asal, sedangkan mabni itu fara', cabang. Oleh karena itu, asal itu tidak ditanya kenapa dia mu'rab. Namun yang ditanya adalah fara', kenapa dia mabni. Makanya butuh dijelaskan illah atau sebab dia mabni. Ya. Di sini Ibnu Hisham, teman-teman sekalian, tidak membawakan definisi mu'rab secara bahasa. Tidak membawakan definisi mu'rab secara bahasa. Ya, kami melihat penting untuk menjelaskan definisi mu'rab secara bahasa karena itu punya kaitan penting dengan tujuan dan fungsi dari i'rab itu sendiri. Ya, fungsi dari mu'rab itu sendiri. Disebutkan oleh Ibnu Hisham sendiri dalam kitabnya Syarah Suzuri Dzahab, ya, beliau mengatakan yang namanya mu'rab lugatan atau i'rab lugatan itu al-ibanah. Ya, al-ibanatu wat-taghyir wat-tahsin. Ibanah itu menjelaskan, merubah dan memperbagus. Ini dimutlakkan secara bahasa, i'rab atau mu'rab itu bisa berarti ibanah waz-zuhur, bisa berarti at-taghyir, bisa berarti at-tahsin. Ya. Dan berdasarkan definisi secara bahasa ini, maka sangat nampak atau sangat jelas bagi kita kalau fungsi utama dari i'rab itu sendiri adalah ibanatul ma'ani lil alfaz, untuk menampakkan makna-makna dengan adanya pelafazan dari alamatul i'rab. Ya, pelafazan dari alamatul i'rab. Disebabkan isim itu, teman-teman sekalian, masih ma'turatul makna, masih tersembunyi maknanya. Contoh misalnya, kita mengatakan Muhammad. Muhammad itu di sini mustarok makna fa'iliyah, apakah dia bermakna subjek, apakah bermakna objek, apakah bermakna mudhaf atau mudhaf ilaih. Di sini kan masih mushtarak. Nanti yang akan menentukan makna yang diinginkan itu adalah i'rab. I'rab. Makanya fungsi utama dari mu'rab atau i'rab itu adalah ibanatul ma'ani lil alfaz, untuk menampakkan makna-makna dengan melafazkan alamatul i'rab. Ya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Abdul Qasim Az-Zajjaji, ya kalau isim itu masih ma'turatul ma'ani, isim itu masih tersembunyi maknanya hingga dinampakkan alamatul i'rabnya, baru jelas makna yang diinginkan di situ, apakah makna objek, apakah makna subjek, apakah makna mudhaf atau mudhaf ilaih, dan makna-makna yang lainnya. Ya, juga di antara tujuan i'rab atau mu'rab itu sendiri adalah ad-diqqah fil ma'ani, memberikan kedetailan dalam makna. Ya, kapan kita harus mengatakan Muhammadun qa'imun, kapan kita harus mengatakan Muhammadun qoma, atau Muhammadun qoma atau qoma Muhammadun. Di sini ada perbedaan makna nanti. Ketika antum mengatakan Muhammadun qoma sama qoma Muhammadun, ya secara zahir mungkin antum katakan maknanya sama, pelakunya tetap Muhammad, tapi di situ ada dalalah makna yang berbeda. Kalau antum posisikan Muhammad sebagai mubtada, Muhammadun qoma, maka dalalahnya subut. Dalalahnya subut, artinya pelaku yang berdiri itu ada pasti Muhammad. Berbeda kalau antum katakan qoma Muhammadun, maka dalalahnya di sini adalah hudus wa tajaddud. Ya. Ada menceritakan tentang kejadian, kemudian kejadian ini bisa berulang-ulang atau tidak. Nah, jadi diqah fil ma'ani itu tujuan i'rab. Kalau posisikan mubtada, makna apa yang diinginkan? Kalau posisinya fa'il, makna apa yang diinginkan? Ini fungsi dari i'rab sebenarnya, atau tujuan dari i'rab. Ya, si'atun fit ta'bir, luas dalam mentakbirkan kalimat, itu juga fungsi atau tujuan utama dari i'rab, ya. Jadi i'rab secara bahasa itu adalah al-ibanah, menampakkan makna. Ya, menampakkan makna. Kalau ada orang mengatakan abana ar-rajulu amma fi nafsihi, a'rada ar-rajulu amma fi nafsihi, artinya abana ar-rajulu amma fi nafsihi bil hadis anhu atau bi sharihin nutqi, dia menampakkan apa yang ada dalam hatinya dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang jelas. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, ya kalau al-bikru tustakmaru, gadis itu ya diminta izinnya. Kalau mau dinikahkan atau dinikahi, diminta izinnya. Ya kata Nabi, iznuha somatuha, izinnya itu diamnya. Ya kalau diam berarti mau dinikahi atau dinikahkan. Wal wasaibu, kata Nabi, sedangkan janda itu tu'ribu amma fi nafsiha. Tu'ribu amma fi nafsiha. Apa maksudnya tu'ribu di sini? Tubayyinu ridaha bisarihin nutqi. Dia menjelaskan keredoannya dengan bahasa yang jelas dan lugas. Artinya saya mau dinikahi. Ya itu. Kalau janda harus tu'ribu amma fi nafsiha. Ya tubayyinu ridaha bisarihin nutqi. Maka penggunaan makna i'rab atau mu'rab secara bahasa dengan makna ibanah itu inilah yang masyhur. Kemudian Syekh Ibnu Hisam di sini membawakan definisi secara istilah, yaitu ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dahilati alaih. Apa-apa yang berubah harokat akhirnya disebabkan amil-amil yang masuk kepadanya. Ya, di sini ada dua hal di sini yang perlu kita catat. Pertama, ma yataghayyaru akhiruhu, apa-apa yang berubah akhirnya. Ya, kalau perubahan itu terjadi di wastun, di pertengahan atau di awal, maka itu tidak dinamakan mu'rab atau i'rab. Jadi perubahan itu harus terjadi di akhir. Ya, harokat akhir. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih harus harokat akhir? Kenapa enggak di tengah aja? Kenapa enggak di awal aja? Maka ada illah atau faktor yang dijelaskan oleh para ulama kenapa harus di harokat akhir. Ya, di antaranya adalah yang pertama, yang namanya isim itu, teman-teman sekalian, ya binanya itu mukhtalifah. Ya, bangunan-bangunan dari isim itu mukhtalifah, ada yang wazan fa'lun, ada yang wazan fi'lun, ada yang wazan fu'lun, dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya. Maka kalau perubahan harokat itu terjadi di tengah, akan terjadi iltibas, kerancuan, apakah itu harokat i'rab atau harokat bina nanti. Ya, apakah itu harokat i'rab atau harokat bina, orang akan bingung. Nah, atas dasar inilah perubahan harokat itu harus terjadi di akhir kata. Kemudian yang kedua, ya kenapa harus di akhir kata? Ya karena akhir dari kata atau akhir dari isim itu bisa diwakof. Ya seperti antum katakan Muhammad. Nah, Muhammad, kemudian antum nampakkan harokatnya, ini menjelaskan kalau itu adalah harokatul i'rab. Harokatul i'rab. Berbeda kalau wakofnya di tengah-tengah itu enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Makanya yang bisa kemasukan harokatul i'rab itu adalah ketika kata itu bisa diwakof. Jadi Muhammad, kemudian antum katakan Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Perubahan harokat ini dinamakan dengan perubahan harokat i'rab. Ya. Ini kenapa harus di akhir. Ya, kemudian yang kedua, ya perubahan ini harus disebabkan oleh amil yang masuk. Ya, amil yang masuk. Artinya kalau perubahan itu terjadi bukan karena amil, maka ini bukan mu'rab atau i'rab lagi. Ya, sebagai contoh nanti disebutkan oleh Ibnu Hisham, misalnya haisu, haitha, haisi. Itu perubahannya di akhir. Tapi perubahan ini tidak disebabkan oleh amil. Haisu itu ketika kita mengatakan kalau dia mabni ala dhom. Ini sebagian bahasa, kalau haitsu itu mabni ala dhom. Sebagian lugah mengatakan kalau haitsa atau haits itu adalah mu'rab dan dia itu senantiasa mansub sebagai maf'ul fih, makanya haitsa bacanya dengan fathah, haitsa berarti mu'rab sebagai maf'ul fih. Ya, sebagian lugah lagi mengatakan kalau dia mabni ala kasr, haitsi. Ya, perubahan dari haitsu, haitsa, haitsi di sini bukan disebabkan amil, tapi itu adalah merupakan ikhtilaful lugat, perbedaan bahasa, maka ini tidak bisa dinamakan mu'rab. Karena mu'rab itu harus didasari dengan amil, ya yang masuk kepadanya. Ya, ini jadi dua catatan penting tentang definisi yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Kemudian Kazaidin, beliau membawakan contoh seperti Zaid. Nah, Zaid di sini termasuk isim mutamakkin atau isim mu'rab yang mana harokat akhirnya bisa berubah, bisa din, dun, dan tergantung amil yang masuk kepadanya. Kemudian wa mabni. Nah, ini jenis isim yang kedua, yaitu mabni. Ya, mabni itu apa? Mabni itu wa huwa bihi la fihi, berarti kebalikan dari mu'rab. Kalau mu'rab itu bisa berubah harokat akhirnya, maka mabni itu ma la yataghayyar akhiruhu, yang tidak bisa berubah harokat akhirnya walaupun kemasukan a amil. Ya, makanya kalau kita tinjau mabni itu secara bahasa sendiri artinya wad'u syai' ala syai', meletakkan sesuatu di atas sesuatu, ala wajihin yuradu bihi dawam wasubut. Ya, yang mana diinginkan dari hal itu supaya kukuh, tetap dan tidak berubah-ubah. Makanya ketika antum membangun rumah, kemudian antum susun bata-batanya, batu-batanya disusun, setelah sempurna kukuh, maka itu namanya bina, disebabkan gak akan berubah lagi. Nah, itu mabni secara bahasa. Oleh karena itu, nanti nampak dari makna bahasa ini, kalau mabni secara istilah tidak akan pernah terjadi perubahan di harokat akhirnya, tetap begitu-begitu aja, walaupun kemasukan amil yang berbeda-beda. Ya, itu yang dijelaskan oleh Syekh di sini, wahuwa bihilafihi, ay bihilafil mu'rab. Artinya kalau mu'rab itu yataghayyar akhiruhu, maka mabni itu la yataghayyar akhiruhu, tidak bisa berubah harokat akhirnya. Kemudian beliau membawakan contoh di sini, kahaulai filuzumil kasri. Contohnya adalah haulai filuzumil kasri, yang mana haula ini senantiasa mabni alal kasr. Ini ijma' di kalangan ulama nahwu kalau haula itu nanti mabni alal kasr daiman. Ya, kemudian wa kadzalika hadami wa amsi fi lughatil hijaziyina. Begitupun hadami wa amsi. Hadami itu setiap nama-nama alam muannasah ala wazni fa'ali itu mabni alal kasar. Ya, wa amsi begitupun amsi, dengan syarat amsi di sini yang diinginkan adalah al-yawm ladzi qabla yaumik. Ya, hari sebelum hari ini, berarti kemarin, maka mabni alal kasar. Fi lughatil hijaziyin, dalam bahasa atau lughahnya hijaziyin. Kata fi lughatil hijaziyin ini ada isyarah tentang adanya hilaf dalam masalah hadami dan amsi. Ya, ketika Syekh mengatakan fi lughatil hijaziyin menunjukkan adanya hilaf dalam masalah hadami dan amsi. Ada yang mengatakan dia mabni alal kasr, ada yang mengatakan dia mu'rab i'rab ma la yansarif. Nanti kita akan jelaskan insyaallah, yaitu lughahnya Bani Tamim, yang Bani Tamim sendiri nanti terpecah menjadi dua kelompok dalam masalah hadami dan amsi ini. Kemudian wa ka'ahada asyara wa ahwatihi fi luzumil fathi. Ya, sekarang contoh yang kedua yang mabni alal fathah, yaitu seperti ahada asyara, a'dad al-murakkabah. Ya, bilangan yang murakkab. Ahada asyara sampai 19 kecuali 12. Ya. Angka 11 sampai 19 itu termasuk a'dad murakkab yang mabni ala fathatil juz'ain. Keduanya harus dipathah. Satuan ataupun puluhannya harus mabni alal fathah kecuali 12. Ya, kenapa 12 dikecualikan? Ya, perlu antum ketahui wahatul iman, teman-teman sekalian, kalau setiap kata yang menunjukkan dua itu pasti mu'rab. Ya, setiap kata yang menunjukkan dua itu pasti mu'rab. Contohnya hadani, hadaini, alladani, alladaini, pada dasarnya isim isyarah itu mabni, isim mausul itu mabni, ya. Isim mausul itu mabni, tapi ketika dia menunjukkan dua, hadani, alladani atau alladaini, itu menjadi mu'rab. Kenapa? Karena li dha'fis syabah bil harfi, lemahnya penyerupaan dengan huruf. Tadi illah, illatul bina itu karena adanya penyerupaan dengan huruf. Ketika lemah penyerupaannya dengan huruf, maka kembali dia mu'rab. Seperti tadi hadani, alladani, ya, di sini mu'rab. Kenapa? Karena li dha'fis syabah bil harfi, lemahnya penyerupaan dengan huruf. Begitupun isna asyara, isnatai atau isnai asyara, dia mu'rab angka satuannya karena menunjukkan dua. Wa tasniyah min khasaisil asma, kata Ibn Hisham dalam syarah Awdahul Masalik, at tasniyah itu min khasaisil asma, dua itu merupakan kekhususan isim, dan isim itu asalnya mu'rab kecuali kalau ada ilahnya baru dia mabni. Di sini ilahnya hilang, ya, lemahnya penyerupaan dengan huruf hilang ilahnya, makanya dia kembali mu'rab, ya. Kemudian wa qablu wa ba'du wa akhwatihima fi luzumid dhammi. Ya. Kemudian contoh yang mabni ala dhamm, contoh ketiga yang mabni ala dhamm, seperti qablu dan ba'du wa akhwatihima dan saudara-saudaranya yang idza fi luzumid dhamm, berarti dia mabni ala dhamm daiman. Kapan? Idza huzifal mudhafu ilaih wa nuya ma'nahu, ketika mudhaf ilaihnya dibuang dan maknanya diinginkan atau diniatkan ada. Nanti perinciannya akan disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam syarah, insyaallah kita bahas kana kapan qablu dan ba'du itu mabni ala dhamm. Kemudian wa kaman wa kam fi luzumi sukuni, seperti man kam mabni ketik yang mana senantiasa mabni ala sukun. Man kam senantiasa mabni ala sukun, ini contoh atau nau atau macam mabni yang keempat, yaitu mabni ala sukun. Wa huwa aslul bina, dan sukun itu aslul bina. Jadi asal dari bina itu adalah sukun. Begitupun kata Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, ya, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina, kata beliau. Setiap huruf itu mustahiqqun lil bina, pasti mabni. Wal aslu fil mabni an yusakkana, asal dari bina, asal dari mabni itu adalah sukun. Makanya Ibnu Hisham mengatakan wa huwa aslul bina ay as-sukun aslul bina. Adapun mabni alal fathah, mabni alal dhamm, mabni alal kasr itu fara', asalnya adalah mabni alas sukun. Nah, ini matan yang dibawakan oleh Ibnu Hisham atau matan Qatarin Nada. Shin, syarah. Jadi Ibnu Hisham mulai mensyarah dari matan tersebut. Beliau mengatakan, lamma faraqtu min ta'rifil ismi, tatkala aku telah selesai menjelaskan definisi dari isim, bizikri syai'in min alamatihi, dengan menyebutkan beberapa tanda-tanda dari isim. Kenapa kita artikan beberapa? Karena memang tidak semua tanda-tanda isim dibawakan oleh Ibnu Hisham dalam syarahnya. Ya, cuman dia membawakan tiga tanda-tanda yang paling penting, yaitu kemasukan alif lam ta'rif, kemasukan tanwin, dan al-hadis anhu atau musnad ilaih. Ya. Aqabtu dzalika bi bayani inkisamihi ila mu'rabin. Maka aku iringi penjelasan tersebut dengan menjelaskan pembagian isim kepada mu'rab dan mabni. Jadi isim itu ada dua macam, ditinjau dari harokat akhirnya tadi, mu'rab dan mabni. Ini termasuk yang mujma' alaih di kalangan ulama nahu. Ya, meskipun nanti perinciannya ada hilaf, kayak tadi, apakah benar mu'rab itu fungsinya untuk ibanatul ma'ani, untuk menampakkan makna-makna dengan melafazkan alamatul i'rab atau bukan, memang ada hilaf. Tapi jumhur nahwiyin mengatakan tujuan atau fungsi dari i'rab atau mu'rab itu sendiri adalah untuk menampakkan makna-makna yang masih tersembunyi dari isim, karena isim itu masih mustarak antara makna objek, subjek, mudhaf, mudhaf ilaih dan yang lainnya. Itu dijelaskan oleh Abul Qasim Az-Zajjaji dalam kitabnya Al-Idhah fi Ilalin Nahwi. Ya. Cuman ada yang menyelisih dalam masalah ini, yaitu Qutrub. Dia menyelisih pendapat ini dan diikuti kalau enggak salah oleh Profesor Ibrahim Anis. Beliau mengikuti pendapat Qutrub ini, mereka mengatakan harakatul i'rab itu laisa dalilan 'alal ma'ani. Ya, tidak menunjukkan kepada makna, tapi itu adalah merupakan ya untuk tahsinul labzi, ya sebagai untuk memperindah lafaz ketika wasol, menyambung lafaz yang satu dengan yang lainnya. Namun pendapat beliau ini terbantahkan dengan kenyataan yang ada. Ya, ketika kita mengatakan ja'a Muhammadun ra'aitu Muhammadan marartu bi Muhammadin, maka akan nampak dari kata Muhammad ini makna yang berbeda-beda. Ketika antum katakan ja'a Muhammadun, maka makna di situ adalah makna subjek. Ketika antum mengatakan ra'aitu Muhammadan, maka maknanya di situ adalah makna objek. Ketika antum mengatakan marartu bi Muhammadin, maka bi Muhammadin di situ adalah makna, ya, makna yang diinginkan di situ adalah makna kata keterangan. Ya, kata keterangan atau yang punya, yang mana beliau punya kata bi Muhammadin ini punya kaitan dengan jumlah yang sebelumnya. Ya. Kemudian di sini saya mengatakan wa qaddamtul mu'raba, dan aku mendahulukan menjelaskan mu'rab. Kenapa? Li'annahul asal. Ini yang kita jelaskan tadi. Kalau mu'rab itu asal, ya asal. Dan al-aslu muqaddamun 'alal fara'. Asal itu harus didahulukan daripada fara'. Ya, wa akhartul mabniya li'annahu al-far'u. Aku mengakhirkan penjelasan tentang mabni karena mabni itu adalah fara', cabang. Ya, dan tadi kita jelaskan kalau asal itu tidak ditanya alasan kenapa dia mu'rab, tapi yang ditanya alasan itu adalah fara', kenapa dia mabni. Ya, ilahnya bina itu kembali kepada tadi adanya penyerupaan dengan huruf. Ya, baik dari segi wada'nya, dari segi maknanya, dari segi ibtiqarnya, atau dari segi istimalnya, itu nanti dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, ya, sebagaimana Ibnu Malik mengatakan wal ismu minhum mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni ka syabahil wad'i, ani syabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi, ada keserupaan secara ma'nawi, ya, ka syabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kanyabatin anil fi'li bila ta'assurin. Ini syibhul istimali. Ya. Wa kaniya batin anil fi'li bila ta'assurin wa kaptira apa? Wa kaniya batin anil fi'li bila ta'assurin wa kaptiqarin. Ya, seperti ibtiqar, dan itu terjadi, atau syibhul ibtiqar itu terjadi dalam isim mausul, ya. Kemudian di sini beliau mengatakan wa dzakartu annal mu'raba, dan aku telah menyebutkan bahwasanya mu'rab itu secara istilah nahu adalah ma yataghayyaru akhiruhu, apa ma yataghayyaru akhiruhu, apa-apa yang akhirnya itu berubah. Ya, maksudnya akhir di sini adalah kondisi akhirnya yang kadang dia marfu, kadang dia mansub, kadang dia majrur. Perubahan semacam ini dinamakan dengan i'rab. Apa yang menyebabkan perubahan ini? Bisa babi ma yadhulu alaihi minal awamil, disebabkan apa yang masuk kepada kata tersebut dari amil-amil yang ada. Ka Zaidin, contohnya Zaid. Takulu ja'ani Zaidun. Anda mengatakan ja'ani Zaidun. Zaidun di sini marfu. Ya, Zaidun di sini kondisi atau posisinya marfu. Wa ra'aitu Zaidan, berubah keadaannya menjadi mansub, disebabkan amil menjadi Zaidan. Ra'aitu, amilnya di sini. Wa marartu bi Zaidin, yang tadi keadaannya mansub berubah menjadi majrur. Perubahan kondisi dari marfu menuju mansub menuju majrur yang disebabkan amil-amil yang ada, inilah yang dinamakan dengan i'rab atau mu'rab, ya. Makanya saya mengatakan ala tara anna akhira Zaidin, tidakkah Anda melihat atau memperhatikan kalau akhir dari Zaid itu taghayyara, berubah, biddammati dengan dommah yang merupakan alamatur raf'i, wal fathati dengan fathah yang merupakan alamatun nasbi, wal kasrah dengan kasrah yang merupakan alamatul, ya, merupakan alamatul jar, ya. Jadi ini alama asliyah. Bisa babi madakhala alaihi, disebabkan apa yang masuk kepadanya dari amil-amil yang ada. Ja'ani, amil rafa, ya. Kemudian ra'aitu, amil nasabnya, wal ba, huruf jar, amil jarnya. Falau kana taghayyuru fi ghairil akhir, seandainya perubahan itu terjadi bukan pada akhir kalimat, ya, lam yakun i'raban, maka itu bukan i'rab. Tadi sudah kita jelaskan kenapa sih harus perubahannya di akhir. Ya, di akhir. Kenapa? Karena tadi adanya perbedaan bina di setiap isim. Hingga kalau terjadi perubahan di tengah, maka itu akan menjadikan adanya kesamaran, apakah itu harokat bina atau harokat i'rab. Ya, kemudian juga karena akhir isim itu bisa diwakob, kemudian dimasukkan harokat i'rab, maka nampak jelas kalau harokat tersebut adalah harokat i'rab. Makanya saya mengatakan kalau di tengah maka itu bukan i'rab. Ya, karena i'rab itu terjadi perubahannya di akhir. Kakaulika, seperti ucapan Anda, fi falsin, itu iza saggartahu, kalau Anda tasgir kata falsun, ini menjadi fulaisun. Ya, ada perubahan di tengahnya, tapi perubahan ini tidak dinamakan i'rab. Ya, karena i'rab itu perubahan yang terjadi di akhir. Wa kassartahu, wa idza kassartahu, kalau Anda jadikan dia jamak taksir, menjadi aflus wa fulus. Di sini ada juga perubahan di was, di tengahnya. Perubahan ini juga tidak dinamakan i'rab. Kenapa? Karena perubahan yang ada dalam i'rab itu harus di akhir, bukan di tengah. Wa kadza law kana taghayyur fil akhir. Nah, begitupun kalau perubahannya terjadi di akhir, ya. Nih, sama kan tadi i'rab itu perubahannya harus di akhir. Bagaimana kalau perubahannya di akhir? Lakin laisa bisababil awamil, namun perubahan itu terjadi bukan disebabkan oleh amil, ya, bukan disebabkan oleh amil. Kaqaulika, seperti ucapan Anda, jalasta haisu jalasa Zaidun. Perhatikan kata haisu, mabni 'ala dhom. Fa innahu yajuz an taqula, maka Anda boleh mengatakan haisu bid dhom, mabni 'ala dhom, wa haisa bil fathhi. Ya, berarti mu'rab mansub sebagai maf'ul fih, haitsa sebagai dharab, wa haitsi bil kasr, yaitu mabni 'alal kasr, ya, menurut bahasa sebagian qabilatul Arab. Maka di sini hadhil awjuh ats-tsalasah, ya, tiga wajah atau tiga sisi, yang tiga ini dengan dham, dengan fathah, dengan kasr, laisat bisababil awamil, bukan disebabkan oleh amil, tapi memang ini termasuk ikhtilaful lughat. Ya, perbedaan bahasa, ya. Ya. Kalau perubahan harokat yang disebabkan oleh ikhtilaful lughat itu la yu'athir fil ma'ani, tidak ada pengaruhnya kepada makna. Yang ada pengaruhnya kepada makna itu adalah perubahan yang disebabkan oleh amil. Amil atau perubahan alamatul i'rab. Itu yang menunjukkan adanya perbedaan makna. Kalau disebabkan oleh ikhtilaful lughat maka tidak ada pengaruh pada makna. Sebagai contoh misalnya ikhwan, ya. Misalnya ma hijaziyah. Ya, ma hijaziyah itu amalannya seperti kana. Ya, merofakkan isim menasabkan khobar. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ma hunna ummahatihim. Hunna di sini isim ma ummahatihim, di sini khobarnya mansubun wa alamatun nasbihi kasrah karena jamak bizadatil alif wa ta, atau ma hadza basharon. Haza isim ma basharon khobarnya. Ya, khobarnya itu ma hijaziyah. Tapi Banu Tamim tidak mengamalkan ma seperti Ahlul Hijaz. Mereka mengatakan ma Muhammadun hadirun, bukan ma Muhammadun hadiron. Ya, kalau ma Muhammadun hadiron itu Ahli Hijaz, ya, orang-orang Hijaz. Kalau Banu Tamim ma Muhammadun hadirun. Apakah ada perbedaan makna di sini? Enggak. Kenapa? Karena ini ikhtilaful lughat. Ikhtilaful lughat. Berbeda kalau antum katakan itu berubah Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Ini kan perubahan yang disebabkan oleh amil atau perubahan alamatul i'rab. Ini berpengaruh pada makna. Makanya kalau ada haisu, haitha, haisi, di sini tidak mempengaruhi makna. Karena ini termasuk ikhtilaful lughat. Ya. Ala tara annal amila wahidun. Tidakkah Anda melihat ternyata amilnya satu? Yaitu jalasa. Amilnya sama, jalasa. Ya, tapi di sini tetap haitsu. Perubahan ini tidak disebabkan oleh amil, ya. Wa qad wujida ma'ahu at-taghayyur al-madhkur. Ya, adanya perubahan yang disebutkan itu bukan disebabkan oleh amil tapi memang ikhtilaful lughat, kalau begitu tidak dinamakan mu'rab, ya. Jadi di sini tentang mu'rab singkat saja. Jadi sudah dijelaskan oleh Syekh, ya, definisinya, quote-quote-nya. Kalau perubahan itu harus terjadi di akhir, kalau terjadi di tengah itu bukan i'rab, kemudian perubahannya harus disebabkan amil, kalau bukan disebabkan oleh amil juga bukan i'rab atau mu'rab. Itu kesimpulannya. Kemudian saya mengatakan di sini walamma faraqtu min dzikril mu'rab dzakartu al mabniyya. Tatkala aku telah selesai menyebutkan tentang mu'rab, maka aku pun menyebutkan tentang mabni. Ya, apa itu mabni? Ya, tadu bihilafil mu'rab dalam matan dijelaskan wa annahu allazi yalzam tariqatan wahidatan. Mu'rab itu ada mabni itu adalah yang bentuknya itu-itu aja, bentuknya satu, tidak berubah-ubah. Wala yataghayyar akhiruhu, yang mana akhirnya ya tidak berubah, bisa babi ma yadhulu alaihi, disebabkan amil yang masuk kepadanya. Ini mabni tadi, harokat akhirnya tidak akan pernah berubah meskipun amil masuk kepadanya. Summa qassamtuhu ila arba'ati aqsamin. Kemudian aku membagi mabni itu menjadi empat macam. Ada mabni alal qasr, contohnya haula'i tadi. Mabni alal fatah, contohnya tadi ahada asyara wa akhwatuha, kecuali yang 12 ya, kecuali isna asyara, maka satuannya itu mu'rab. Karena dia dua dan dua itu termasuk khasaisul asma. Ya, at-tasniyah itu termasuk khasaisul asma. Kemudian mabni alad dham, contohnya tadi qablu dan ba'du, kapan dan bagaimana nanti dijelaskan oleh Syekh dalam syarahnya. Wa mabni alas sukun, kemudian bagian yang keempat mabni alas sukun wa huwa aslul bina. Ini adalah merupakan asal dari bina. Harakatul bina itu asalnya adalah sukun. Ya, sebagaimana kata Ibnu Malik wal aslu fil mabni an yusakkana. Ya, asal dari mabni itu disukun. Tsumma qasamtu al mabniya alal kasri ila qismain. Kemudian aku membagi isim mabni, ya, yang mabni alal kasr itu menjadi dua bagian, yaitu qismun muttafaq alaih, qismun mujma' alaih, bagian yang disepakati kalau dia mabni alal kasr, yaitu haula'i, contohnya haula'i. Ini fa inna jami'al arab, ya, seluruh orang-orang Arab, ya, maksudnya di sini ahli nahu, yukassiruna akhirahu fi jami'il ahwal. Ya, mereka mengkasroh akhir dari haula itu dalam semua keadaan. Ya, dalam semua keadaan i'rab. Contohnya, ja'a haula'i misalnya. Ja'a haula'i tullab. Ya, ra'aitu haula'i at-tullaba marartu bi haula'i. Tetap kasar. Dalam keadaan ropa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar, tetap kasar. Ini yang dimaksud dengan jami'ul ahwal. Ahwal di sini maksudnya halal. Kondisi i'rabnya ketika ropa, nasab, jar, tetap dia mabni alal kasr akhirnya. Tidak berubah-ubah. Ini muttafaq alaih, disepakati oleh ulama nahu. Kemudian, hilafuhum fi hadami. Ya. Yang kedua itu qismun muhtalaf fihi. Qism bagian yang diperselisihkan oleh ulama nahu. Yaitu dalam contoh hadami dan amsi. Ya, mabni alal kasr dalam contoh hadami dan amsi ini muhtalaf fihi. Diperselisihkan oleh ulama nahu. Ya, makanya qismun muhtalafin fihi katanya. Bagian yang diperselisihkan tentang kemabaniannya alal kasr. Wahuwa hadami wa qattami, yaitu hadami dan qattami. Maksudnya di sini adalah alam mu'annas yang wazannya fa'ali. Alam mu'annas yang wazannya fa'ali itu mabani alal kasr atau tidaknya itu ada hilaf di kalangan ahli bahasa. Wa nahwihima, dan yang semisalnya minal a'lam al-mu'annasah, dari alam-alam mu'annas yang wazannya fa'ali. Wa amsi, dan amsi itu mabni alal kasr, kapan? Iza aradta bihil yawm alladhi qabla yawmik. Kalau anda menginginkan dengan kata amsi itu adalah hari yang sebelum hari ini, maksudnya kemarin. Kalau lusa dan seterusnya itu, maka enggak mabni alal kasr. Maka kita katakan madat amsun. Ya, madat amsun. Artinya bukan kemarin tapi hari yang dua atau tiga hari lalu. Itu enggak mabni. Yang mabni itu adalah pas hari sebelum hari ini atau kemarin. Itu yang ada hilaf mabni alal kasar atau tidaknya. Kita selesaikan yang hadami ya. Wa amma babu hadami wa nahwihi. Adapun bab tentang hadami. Bab maksudnya di sini adalah bab alam mu'annas yang wazannya fa'ali. Yang ya hadami dan yang semisalnya qattami, syadaqami dan yang lainnya. Fa ahlul hijazi yabnunahu alal kasri mutlaqan. Maka ahlul hijaz mengatakan kalau hadami atau alam mu'annas yang wazannya fa'ali itu mutlak mabni alal kasr. Selamanya mabni alal kasr. Fa yakulun, maka mereka mengatakan ja'at ni hadami. Ya, ja'at ni hadami. Posisinya sebagai fa'il tapi mabni alal kasr, hazami. Waraitu hadami, posisinya sebagai maf'ul bih tapi mabni alal kasr, raaitu hadami. Wa marartu bihadami, tetap mabni alal kasr di sini, dan ini adalah pendapat ahlul Hijaz. Wa ala dzalika jaa qaulus syair, dan sesuai dengan mazhab ahli Hijaz inilah ya pernyataan seorang penyair, ya penyair yang dimaksud di sini ada khilaf, ada yang mengatakan Lujain ibnu Sa'bin, ada yang mengatakan kalau dia Wasim ibnu Tariq, ya. Ya, syair di sini ada yang mengatakan Lujaim ibnu Sa'bin, ada yang mengatakan dia adalah Wasim ibnu Tariq. Apa katanya? Falaulal muz'ijatu minal layali, kalau bukan karena kebisingan yang ada di malam hari, lama tarukal kuta tibal manami. Kuta itu burung yang serupa dengan merpati. Jadi kalau bukan karena kebisingan di malam hari, maka burung-burung itu tidak akan meninggalkan nikmatnya tidur di malam hari. Nah, jadi dia menyerupakan istrinya. Istrinya ini bernama Hazami bintu Ar-Rayyan bin Jisr bin Tamim. Ya, jadi Hazami bintu Ar-Rayyan ini digambarkan oleh suaminya, dia tidak tidur di malam hari karena mengkhawatirkan kabilahnya. Ya, jadi Hazami ini adalah wanita yang punya pandangan yang tajam. Ya, dia bisa melihat dari jarak yang sangat jauh, makanya kabilahnya enggak pernah kalah berperang. Karena dia bisa melihat musuh dari jarak jauh. Setiap kali musuh ingin menyerang, udah ketahuan dulu hingga kabilahnya siap-siap untuk menghadapi musuh dan enggak pernah kalah. Sampai suatu hari musuhnya bikin makar. Jadi mereka sembunyi di balik ranting-ranting pohon, terus berjalan, maka Hazami mengatakan sesungguhnya musuh kalian sedang datang menghampiri kalian. Kaumnya tidak percaya karena memang enggak kelihatan, yang ada hanya pohon-pohon. Ya, akhirnya Hazami ini dikira gila oleh kaumnya, maka kaumnya atau kabilahnya pun kalah dalam berperang. Oleh karena itu suaminya mengatakan idza qalat Hazami fasaddiquha, kalau Hazami berkata maka benarkan apa kata dia. Fa innal qawla ma qalat Hazami, sesungguhnya kebenaran itu apa yang dikatakan oleh Hazami. Nah, jadi suaminya mengatakan kalau Hazami udah bilang kalian kepada kalian begini, maka benarkan, karena kebenaran itu apa yang dikatakan oleh Hazami. Syahidnya di sini adalah qalat Hazami. Dua kali disebutkan qalat Hazami di bait pertama, kemudian qalat Hazami di akhir bait, ya. Di sini posisinya sebagai fa'il kan, qalat Hazami, tapi mabni alal kasr. Ini menunjukkan kalau Hazami dan yang semisalnya dari nama-nama yang muannas atau alam yang muannas itu mabni alal kasr mutlakon. Secara mutlak ini dalil dari Hijaziyun, ya, syahidnya adalah qalat Hadami. Fa dzakaraha fil baiti marrataini maksuratan. Jadi di sini syair itu menyebutkan dalam bait ini dua kali dalam keadaan kasrah. Ya, pertama di sadrul bait, di bait yang kedua qalat Hadami, kemudian di akhir bait ya qalat Hadami, dua kali disebutkan dalam keadaan maksurah padahal posisinya sebagai fa'il. Ini menunjukkan kalau Hazami itu mabni alal kasr mutlaqan. Wattaraqat banu tamimin firqataini, sedangkan banu tamim itu terbagi menjadi dua kelompok dalam masalah a'lam al muannasah ala wadhan fa'ali ini. Faba'duhum yu'ribu dhalika kullah, sebagian dari banu tamim menyatakan kalau alam muannas yang wadhan fa'ali itu mu'rab semua. Tapi mu'rab dengan i'rab ghairu munsharif, ya, atau i'rab mamnu' minas sarfi. Artinya Hazami dan yang semisalnya itu adalah isim mutamakkin ghairul amkan, atau isim mu'rab ghairu munsharif. Isim yang mu'rab tapi ghairu munsharif. Makanya saya mengatakan bidhommi raf'an, dengan domah ketika rafa, wa fil fathi nasban wa jarran, dengan fathah ketika nasab dan jar. Nah, jadi mamnu' minas sarfi, ya. Yang namanya mamnu sarfi itu tanda jarnya apa? Fathah. Ya, wajurra bil fathati ma la yansarif. Ya. Kata Ibnu Malik, wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudab au yaku ba'da al radib. Jadi dijarkan dengan fathah isim yang mamnu minas sarfi. Makanya di sini mu'rab tapi i'rab mamnu minas sarfi. Ini pendapat yang pertama dari kelompok Bani Tamim. Fayaqulu, mereka mengatakan ja'atni hadamu, dengan dhammah tapi ghairu munawwan, tanpa ditanwin karena dia mamnu' minas sarfi. wa ra'aitu hadzama wa marartu bi hadzama, dengan ra'aitu hadzama bil fathati mansubun bil fathati maful bih tapi ghairu munawwan tanpa ditanwin karena mamnu' minas sarfi, wa marartu bi hadzama majrurun wa alamatu jarrihi fathah karena dia mamnu' minas sarfi bil fathi di sini, wa aktsaruhum yafsilu baina ma kana akhiruhu ra'an. Ya, sebagian mayoritas atau mayoritas Banu Tamim itu membedakan antara yang akhirnya ra' dengan yang selain ra' dalam wazan fa'ali. Kalau akhirnya ra' seperti wabarin itu ismun liqabilatin, wabari itu nama untuk kabilah, hadari itu nama untuk kaukab, ya. Kaukab itu bintang atau planet, wasafari ismun lilma nama untuk mata air, fayabnihi alal kasr. Maka mereka mengatakan mabni alal kasar. Jadi kalau akhirnya ra itu mabni alal kasar, yang akhirnya ra itu mabni alal kasar mutlakon seperti Hijaziyun yang mengatakan kalau setiap yang wadan fa'ali itu mabni alal kasar. Ya. Wa ma laisa akhiruhu ra'an, dan yang akhirnya bukan ra seperti hadami, qatami, sadaqami dan yang lainnya, fayu'ribuhu i'rab ma la yansarif. Maka i'rabnya seperti i'rab mamnu' minas sarfi. Ya, seperti pendapat kelompok yang pertama dari Banu Tamim. Jadi kelompok yang kedua ini memperinci, ya, membedakan antara yang akhirnya ra dengan selain ra. Kalau akhirnya ra maka mabni alal kasar daiman seperti Hijaziyun. Kalau selain ra maka dia mu'rab i'rab mamnu' minas sarfi. Nah, ini. Ya. Taib ikhwan, mungkin ini aja karena udah isya. Naktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri. Wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.